cuma satu yang beta sayang, yang beta cinta. Beta semalai pindah ke lain hati karena beta sayang sih. Beta sih mau pisah dengan lain lain. Cinta.